الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت عن نفس ما أحضرت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن هذا سورة التكوير dan سورة التكوير tergolong ke dalam surah makkiyah, terdiri dari 29 ayat. Dan surah ini berkaitan dengan hari kiamat dan bagaimana hari kebangkitan tersebut. Dan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Nu'aym dalam Mu'jam Shahabah dan selainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati kaannahu ra'yul 'ain falyaqra ila asy-syamsi kuwirat wa ila as-sama'i syaqqat wa ila as-sama'i fatarat." Siapa yang senang untuk melihat hari kiamat seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaknya dia baca surah Idza Asy-Syamsu Kuwirat, surah takwir ini, dan dia baca Idza As-Sama'u Insyaqqat, surah Al-Insyiqaq, dan Idza As-Sama'u Fatarat, dan surah Idza As-Sama'u Fatarat, surah Al-Infitar yang akan datang nanti setelah surah takwir. Ya, jadi kaitannya, kaitan surah berkaitan dengan hari kiamat. Dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam tafsir beliau bahwa ada seorang qari yang membaca surah ini, Idza Asy-Syamsu Kuwirat, dan di tengah yang hadir ada Abu Al-Wafa Ibn Aqil rahimahullahu ta'ala, salah seorang alim dan ulama Hanbaliyah di masanya. Maka seorang bertanya kepada Ibn Aqil, kata yang bertanya, "Wahai tuanku, bukankah tanggaplah Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan orang yang mati untuk menyongsong kebangkitan dan hisab, kemudian jiwa-jiwa dikumpulkan dengan yang semisal dengannya, sesuai dengan yang semisal dengannya dalam hal pahala maupun dosa. Tapi kenapa di dalam surah Idza Asy-Syamsu Kuwirat disebutkan dihancurkannya bangunan-bangunan, dijalankannya gunung-gunung, dan dihancurkannya bumi, runtuhnya langit, kemudian berjatuhannya bintang dan matahari dilipat?" Ya, maka Abu Al-Wafa Ibn Aqil menjawab, beliau berkata bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membangun untuk mereka negeri itu, untuk kehidupan dunia ini, untuk mereka tinggal dan mereka sejahtera padanya, atau mereka mengambil kenikmatan darinya, dan juga Allah menjadikannya dan menjadikan apa yang ada di dalam bumi sebagai pelajaran dan untuk tafakkur dan mengambil dalail petunjuk-petunjuk darinya, sehingga seorang lebih pandai mencermati dan pandai mengingat. Maka tatkala masa dari tempat tinggalnya sudah berlalu, sudah selesai, maka Allah mengeluarkan mereka dari bumi tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan bumi itu karena yang tinggal darinya sudah berpindah. Nah, dan Allah hendak menjelaskan kepada mereka bahwa alam yang ada ini, bumi yang ada ini adalah dibangun untuk mereka, dimakmurkan untuk mereka. Iya. Dan juga menjelaskan bahwa keadaannya akan berubah dan akan nampak kengerian. Dan untuk menjelaskan bagaimana kemampuan Allah setelah menjelaskan keagungannya, dan sekaligus pendustaan terhadap ahlul ilhad dan orang-orang zindiq dari munajjimin dan para penyembah bintang, bulan, matahari dan penyembah berhala, supaya mereka, orang-orang kafir ini, mereka semuanya mengetahui bahwa mereka semuanya itu dusta. Tatkala mereka melihat sembahan-sembahan mereka yang menyembah bintang, matahari, bulan, ya, semuanya melihat bahwa apa yang mereka sembah semuanya runtuh dan sembahan mereka telah berjatuhan dan telah hancur, ya, maka nampaklah kedustaan mereka dan mereka pun dipermalukan dengannya. Dan nampak bahwa alam ini adalah alam yang diadakan, yang diatur dan dikuasai, ya. Dan yang menguasainya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, yang melakukan padanya apa yang dia kehendaki. Nah, kemudian beliau isyaratkan di akhir pembahasan, di akhir kalam beliau, bahwa betapa banyak hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dengan diruntuhkannya bumi ini dan semuanya, dan juga di dalamnya, atau betapa banyak di dalamnya menunjukkan keagungan, kemuliaan Allah, kebesarannya, kekuasaannya dan bersendiriannya di dalam rububiyah. Dan seluruh makhluk ikut kepada, tunduk kepada kekuasaannya, tunduk kepada kekuasaannya dan ikut kepada kehendaknya. Dan maha berkah Allah Rabbul Alamin. Nah, maka ini diantara makna global yang bisa kita petik dari kandungan surah Idza Syamsu Kuwirat atau surah At-Takwir, dari ucapan Abul Wafa Ibn Aqil rahimahullahu ta'ala. Di awal surah, ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Idza Syamsu Kuwirat, apabila matahari ditakwir. Dan sebagian mufassirin ada yang mengartikan apabila matahari telah hilang cahayanya, tidak ada lagi cahayanya, menjadi gelap. Dan sebagian mufassirin ada yang mengatakan apabila matahari itu dilemparkan, apabila matahari dilemparkan. Nah, asal kalimat takwir itu dari kalimat sesuatu digabungkan kepada sesuatu yang lain, dilipat atau digulung. Ya. Karena itu di terjemahan Al-Quran disebutkan apabila matahari digulung. Ya. Dan tentunya seluruh dari penafsiran para ulama itu tidak bertentangan. Sebab ketika matahari dilipat atau digulung, maka ia dilemparkan. Dilemparkan. Dan telah sabit dalam hadits Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syamsu wal qamar mukawwarani yawm al-qiyamah." Matahari dan bulan dua-duanya ditakwir. Ya. Dilempar pada hari kiamat ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi dilempar masuk juga. Setelah masuknya, maka hilanglah cahayanya. Hilanglah cahayanya. Maka tidak ada pertentangan antara apa-apa yang disebutkan dari penafsiran para ulama. Iya. Dan matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka, sebagaimana bintang-bintang juga dan berhala-berhala, orang-orang yang menyembah berhala tersebut, semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Sebab setiap penyembah berhala di muka bumi ini, dia akan mengikuti apa yang dia sembah. Ya. Karena itu diriwayatkan atau datang makna ini dalam hadis Abu Hurairah dan juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Keduanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ketika telah masuk penghuni neraka, maka Allah Subhanahu wa taala memerintah atas setiap orang agar setiap orang mengikuti apa yang dia ikuti, apa yang dia sembah. Nah, maka orang-orang yang menyembah bulan, menyembah matahari, mengikuti matahari. Dan orang-orang yang menyembah bulan, mengikuti bulan. Dan orang-orang yang menyembah tagut, mengikuti tagutnya mereka masing-masing, berhala yang mereka sembah. Nah, ini oleh para ulama disebutkan untuk lebih menghinakan mereka dan menunjukkan kepada mereka betapa sesatnya mereka di dunia menyembah ya, apa-apa yang tidak bisa memberi manfaat kepada mereka. Bahkan apa yang mereka sembah itu justru menjadi siksaan untuk mereka pada hari kiamat. Nah, idza syamsu kuwirat, apabila matahari ditakwir. Itu makna takwir telah kita terangkan. Wa idza an-nujumu kadarat, wa idza an-nujum inkadarat. Dan apabila bintang-bintang inkadarat. Inkadarat artinya berjatuhan. Dan sebagian mufassirin ada yang mengartikan bermana berubah. Ya. Dan tidak ada pertentangan antara berubah dan berjatuhan. Sebab berjatuhan juga artinya berubah. Dan ini sama dengan ayat yang akan datang di surah Al-Insyitar. Wa idan nujumun tasarat. Dan ketiga bintang-bintang intasar. Dan tanasur artinya berjatuhan. Artinya berjatuhan. Ini keberadaan atau keadaan bintang-bintang pada hari kebangkitan. Wa idan jibalu suyirat. Dan ketiga gunung-gunung diperjalankan. Nah, gunung-gunung yang kokoh dan tegar di atas permukaan bumi ini, yang padanya manfaat menahan hembusan angin yang keras sehingga tidak merobohkan bangunan-bangunan manusia, membuat stabil keadaan manusia di atas muka bumi. Gunung-gunung ini pada hari kiamat suyirat, diperjalankan. Iya. Nah, dan sudah berlalu bersama kita ayat di surah An-Naba. Nah, wasiyiratul jibalu fakanat saraba, dan diperjalankanlah gunung maka dia pun seperti sarab, seperti fata morgana. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taral jibalu tahsabuha jamida wa hiya tamurru marra sahab. Sun'allahi alladhi atqana kulla syai' innahu khabirun bima taf'alun. Dan kau melihat gunung-gunung, kamu sangka gunung-gunung itu jamida, diam tidak bergerak, tapi dia berjalan seperti berjalannya awan. Itulah ciptaan atau perbuatan Allah yang menitqan segala sesuatu. Sungguhnya dia Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, dan juga di surah Al-Kahfi, wa yawma nusayyirul jibal, dan hari tatkala kami memperjalankan gunung-gunung. Maka seluruh hal ini dalil-dalil ini menunjukkan bahwa gunung-gunung akan berterbangan, diperjalankan. Iya. Jadi termasuk kengerian akan hari kiamat yang hendaknya diingat. Kemudian di ayat berikutnya, wa idan isharu uqtilat. Dan ketiga, al-ishar uqtilat. Al-ishar jama' dari husyara. dan usyara itu adalah unta yang hamil atau unta bunting, ya, yang kehamilannya sudah 10 bulan. Biasanya kalau unta sudah kehamilannya sudah masuk di usia 10 bulan, maka pemiliknya lebih banyak perhatian akan unta tersebut dan senantiasa memperhatikan keadaannya. Iya. Akan tetapi pada hari kiamat tidak ada perhatian itu. Uqtilat. Semuanya hilang. Akan unta-unta bunting ini ditelantarkan. Tidak ada yang mengurusnya. Sebab seluruh manusia sibuk akan urusan hari kiamat dan kengeriannya. Nah, ya ayyuhannas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu hamlin hamlaha wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Hari tatkala melihat sekalian melihatnya, maka setiap perempuan yang menyusui akan lalai dari siapa yang dia susui. Ya, yang memikirkan dirinya. Dan setiap yang hamil, mengandung, menggugurkan kandungannya, tiba-tiba keguguran. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, ya, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi siksaan Allah yang sangat pedih. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa idzal wuhushu husyirat. Dan ketika al-wuhush husyirat, al-wuhush jama dari wahsh. Dan wahsh adalah hewan yang liar. Nah, husyirat, ada yang berkata artinya digabungkan, dan ada yang berkata husyirat yaitu dimatikan, dan ada yang berkata dari mufassirin bahwa artinya adalah mereka dicampurkan atau bercampur antara hewan-hewan ini. Padahal hewan liar kondisinya tidak bercampur. Nah, tapi karena dahsyatnya hari tersebut, maka hewan pun mencari, ya, yang sejenis dengannya agar bisa merasakan ketenangan. Nah, dan husyirat di dalam ayat ini memang paling dekatnya, paling nampaknya kalau dimaknakan dengan makna dikumpulkan. Kalau dimaknakan dengan makna dikumpulkan, sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattayra mahsyuratan." Dan burung-burung dikumpulkan. Jadi dikumpulkan untuk Sulaiman alaihissalam, Daud alaihissalam. Kemudian juga sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fahasyara fanada." Maka ia mengumpulkan. Ini sudah berlalu di surah An-Naziat. Fir'aun mengumpulkan kaumnya lalu berseru. Nah, makanya yang paling bahir dari mana ya? Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal biharu sujjirat. Dan ketika bihar lautan sujjirat, ya, dijadikan meluap. Nah, mungkin diartikan begitu, dijadikan meluap. Dan di sini disebut idal biharu. Al-bihar jama dari bahar, jama dari laut. Kita hadir dengan bihar, ya, sebab seluruh dari jenis lautan itu semuanya akan dijadikan meluap. Apakah yang berair asin ataupun berair tawar ataupun yang bercampur antara keduanya, ya. Yang jelas menggunakan kalimat jama ini lebih menunjukkan makna mengerikannya hari tersebut. Dan dimaklumi bahwa di bumi lautan lebih luas daripada daratan. Lebih luas daripada daratan. Dan laut keadaannya dikatakan sijirat. Dan sijirat atas jir itu artinya dipanaskan sehingga mendidih, sehingga ia meluap, sehingga ia meluap. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, di surah At-Tur bersumpah akan hal ini, wal bahri al-masjur, dan demi lautan yang akan dipanaskan, yang akan dijadikan meluap, menunjukkan bahwa ini adalah suatu hal yang betul-betul dipastikan terjadinya. Nah, wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat, dan ketiga jiwa-jiwa, an-nufus jama dari nafs, itu jiwa, zuwijat dari kalimat zauj bermakna pasangan. Jadi apabila jiwa-jiwa dipasang-pasangkan, nah, dan kalimat dipasang-pasangkan di sini, sebagian dari mufassirin ada yang mengartikan apabila jiwa itu ruh dikembalikan ke badannya, maka itu dipasangkan jiwanya, ruhnya dengan badannya. Ya, karena itu kalau antum lihat di terjemahan bahasa Indonesia, mushaf bahasa Indonesia, hanya diartikan apabila ruh dikembalikan ke jasadnya. Ya. Dan itu di atas satu penafsiran. Nah, penafsiran yang lainnya juga cukup kuat dalam hal ini. Karena kalau diterjemah apabila jiwa-jiwa dipasang-pasangkan, disamakan dengan pasangannya, sekira itu penerjemahan yang lebih tepat. Sebab di antara penafsiran yang disebut oleh para ulama dan juga didukung oleh ayat-ayat lain, bahwa jiwa-jiwa dipasang-pasangkan, ya, ia dimasukkan ke golongannya masing-masing. Orang yang saleh bersama orang yang saleh, orang yang fajir digolongkan bersama orang yang fajir. Ya. Penduduk surga bersama penduduk surga, penduduk neraka bersama penduduk neraka. Nah, ini ada sejumlah ayat yang menunjukkannya. Di antaranya dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Ushshiru alladhina zalamu azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi thumma ihduhum." Ya. Sampai akhir ayat. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim bersama pasangan-pasangan mereka dari apa yang mereka sembah dari selain Allah. Jadi sebut pasangan-pasangan mereka. Dan dimaklumi ya bahwa manusia pada hari kiamat, ya, masuk ke dalam surga pun mereka berkelompok-kelompok. Yang masuk ke dalam neraka juga berkelompok-kelompok. Wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir digiring ke neraka jahannam dalam keadaan zumara, berkelompok-kelompok sesuai dengan jenis amalannya. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara. Sebaliknya orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya dikatakan mereka digiring, dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka ke dalam surga zumara, berkelompok-kelompok. Nah, dan juga ayat di surah atau ayat-ayat di surah Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan salasa, dan pada hari itu kalian tiga golongan, tiga pasangan. Ya. Fa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiquna as-sabiqun. Tiga golongan. Golongan kanan, golongan kiri, golongan yang merugi dan golongan yang bersegera. Ya. Bersegera di dalam kebaikan, dan ini yang paling tingginya. Bersegera di dalam mendapatkan keutamaan. Jelas? Berkelompok-kelompok dan bergolongan-golongan dikumpulkan bersama pasangannya atau siapa yang semisal dengannya. Nah, ini penyebutan keadaan pada hari kiamat. Wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa dipasang-pasangkan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika al-ma'udah su'ilat, ditanya. Ya. Ketika al-ma'udah su'ilat, ia ditanya. Al-ma'udah adalah orang yang dikubur hidup-hidup. Itu al-ma'udah. Dan yang diinginkan di sini di al-ma'udah, ya, dan disebut dengan mu'annas ya, sebab dia adalah anak perempuan. Apabila anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dhanbin qutilat, dosa apakah yang menyebabkan dia dibunuh? Dosa apakah yang menyebabkan dia dibunuh? Nah, dan dimaklumi bahwa kaum musyrikin sebelum datangnya Islam, kebiasaan mereka kalau lahir untuk mereka anak perempuan, maka mereka punya dua keadaan. Apakah anak perempuan itu dikubur hidup-hidup atau dibiarkan hidup tetapi menanggung rasa malu. Menanggung rasa malu. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka di surah An-Nahl. Wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على الهون أو يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. Apabila salah seorang dari mereka diberi kabar gembira akan lahirnya anak perempuan, maka berubahlah wajahnya menjadi hitam dan ia sangat memendam kemarahan, maka ia pun bersembunyi dari kaum, dari orang-orang, karena merasa jelek sekali apa yang diberitakan kepadanya. Dan dia berpikir, apakah anak ini dia pegang, tetap dia buat hidup, tapi menanggung rasa malu, atau dia kubur di bawah tanah. Sangat, kemudian Allah menjelaskan, sungguh sangat jelek hukum yang mereka lakukan. Nah, ini keberadaan kaum musyrikin yang sangat tidak senang kalau diberi kabar gembira dengan anak perempuan. Tapi bersama dengan itu, ahli syirik, ya, mereka menamakan para malaikat, menyebut para malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Ini termasuk kelancangan mereka. Ya. Kalau mereka mempunyai anak perempuan, tidak mau. Tapi untuk Allah Rabbul Alamin, para malaikat mereka sebut sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka sendiri kalau diberi kabar gembira tentang anak perempuan, mereka tidak suka. Karena itu Allah menegur mereka di surah Az-Zukhruf. Nah, Allah berfirman, "Wa idza bushira ahadukum bima daraba lirrahman mathalan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib." Apabila salah seorang dari mereka diberi kabar gembira, ya, dengan permisalan yang mereka buat untuk Allah, maksudnya diberi kabar gembira dengan anak perempuan, maka wajah mereka berubah menjadi hitam dan mereka dalam dan ia dalam keadaan menahan amarahnya. Nah, jadi ini maksud al-mu'udah. Ya. Dan disini Allah menjelaskan, wa idza al-mu'udatu su'ilat, dan apabila al-mu'udah ditanya, nah, dosa apakah ia dibunuh? Tentunya, ya, ketika anak-anak yang dikubur ini, yang dikubur hidup-hidup dibangkitkan, lalu ditanya, pertanyaan ini, ya, sebenarnya bukan untuk mereka, tetapi sebagai siksaan dan sebagai, ya, kesedihan bagi mereka yang melakukan dosa itu, yang membunuh anak-anak itu. Nah, itu taubis untuk mereka, sebagai penghinaan terhadap mereka dan membuat mereka semakin menyesali perbuatannya dan semakin merasa berdosa. Jelas? Jadi itu maksud. Jadi bukan sekedar anak ini ditanya, tapi maksudnya lain. Maksud yang diinginkan adalah, iya, mereka ditanya agar supaya yang melakukan dosa itu semakin merasakan penyesalan dan semakin merasakan kehinaan dan kesengsaraan. Nah, dan ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah, qala subhanak. Dan ketika Allah berfirman, wahai Isa, apakah engkau yang berkata kepada manusia, jadikanlah saya dan ibuku dua sembahan selain dari Allah? Pertanyaan kepada Nabi Isa ini adalah untuk membuat orang-orang yang menyembah Nabi Isa dan menjadikannya sebagai dua, dan menjadikan Nabi Isa dan ibunya sebagai dua sembahan selain dari Allah, itu semakin merasa berdosa dan semakin dihinakan dan bersedih hati akan bahaya, akan siksaan yang mereka akan dapatkan. Iya. Ini maksud dari pertanyaan. Jelas? Ini mana kalau dibaca idza al-mau'udatu su'ilat. Dan ada sebagian al-qurra yang membaca wa idza al-mau'udatu sa'alat. Bukan su'ilat tapi dibaca sa'alat. Apabila al-mau'udah, anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ini bertanya. Kalau di bacaan kita ditanya, ini dia yang bertanya. Maka kalau dibaca bertanya di atas bacaan para ulama yang membaca sa'alat, maka itu artinya dia yang bertanya atau meminta. Bertanya bermana meminta? Meminta darahnya. Sebagaimana ya dia dolimi dan dikubur hidup-hidup, maka dia meminta untuk dibalas akan hal tersebut. Meminta dilakukan hukuman yang setimpal dengan perbuatan orang yang melakukannya. Nah, bi'ayi dan bin kutilat. Kerana dosa apakah mereka dibunuh? Dan ayat ini juga menjelaskan secara khusus bahwa membunuh anak adalah dosa yang sangat besar. Baik kalau dia bunuh kerana dia takut malu atau takut hidup bersamanya, takut dia menanggung rezekinya, maka dosanya lebih besar lagi. Membunuh jiwa secara umum adalah dosa yang sangat besar. Membunuh jiwa secara umum, dia adalah dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang beriman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al'adabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Orang yang beriman itu, mereka adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada sembahan lain selain dari Allah. Dan mereka, orang-orang yang beriman tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan haknya. Dan mereka, orang-orang yang beriman tidak melakukan perbuatan zina. Ini tiga dosa. Kemudian Allah tegaskan, siapa yang melakukan tiga hal ini, maka dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan bergelimang dosa. Dilipat gandakan untuknya siksaan. Dan dia akan kekal di dalam neraka tersebut dalam keadaan dihinakan. Ya, kalimat kekal, ya, ini menunjukkan akan besarnya siksaan dan lamanya mereka disiksa. Seakan-akan, saking lamanya, seakan-akan mereka itu ikut kekal dalam neraka. Saking lamanya, mereka disiksa. Nah, jadi membunuh secara umum adalah dosa yang sangat besar. Tapi membunuh anak sendiri karena takut anak ini makan bersamanya atau memberatkannya atau menjadi aib baginya, maka itu adalah dosa yang lebih besar lagi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa ini secara khusus. Ya Allah firman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kalian kena takut kelaparan. Ya. Sungguhnya kami yang memberi rezeki kepada kalian dan memberi rezeki kepada mereka. Ayat di surah Al-An'am dan di surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira." Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kalian akan kelaparan, akan kekurangan. Sesungguhnya kami yang memberi rezeki kepada mereka dan memberi rezeki kepada kalian. Dan sungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang sangat besar. Ya, dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyud dambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Maka beliau menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal Allah yang menciptakan. Kemudian beliau ditanya lagi, "Tsumma ayyun?" Kemudian apa lagi? Maka beliau menjawab, "An taqtula waladaka makhafata an yata'ana ma'ak." Engkau membunuh anakmu karena kamu khawatir dia akan makan bersamamu. Nah, dan khusus untuk mengubur hidup-hidup ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau berkata, "Inna Allah haram 'alaikum huquq al-ummahat wa man'an wahat wa wa'd al-banat." Sungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu dan menahan dan berkata berikan. Maksudnya dia kikir mengeluarkan, tapi dia sering meminta kepada orang. dan mengharamkan terhadap kalian mengubur anak-anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Semuanya adalah dosa yang dimaklumi akan besarnya dosa tersebut di dalam syariat. Karena itu hendaknya seorang muslim mengambil makna dari ayat, mengambil makna dari ayat ini akan pentingnya menjaga keturunan. Ya, dan menjaga keturunan itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Jangankan keturunannya, orang biasa saja, kalau dia jaga orang tersebut, dia menjadi sebab orang tersebut menjadi hidup dan tetap merasakan kehidupan, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan seakan-akan dikatakan dia menghidupkan seluruh manusia. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman setelah menyebutkan kisah dua anak Adam yang saling membunuh. Ya, dua anak Adam yang saling membunuh, maka Allah tegaskan, min ajli dalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Karena itulah kami tetapkan terhadap bani Israel, sungguhnya siapa yang membunuh jiwa tanpa alasan, bukan karena lantaran dia membunuh, bukan pula karena lantaran dia berbuat kerusakan, dia bunuh tanpa alasan, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Sebaliknya siapa yang menghidupkan seorang jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ini kalau jiwa secara umum, apalagi kalau dia keturunannya sendiri dan anaknya sendiri yang merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka ini sejumlah dari ibar, dari pelajaran yang hendaknya kita perhatikan dan kita cermati. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza as-suhufu nushirat." Yang ketiga, suhuf nushirat, disebarkan. Bisa disebarkan atau bisa diartikan dibuka, dihamparkan, dinampakkan. Nah, jelas lembaran-lembaran catatan amalan akan disebarkan dan setiap pelakunya akan melihatnya. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhriju lahu kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Nah, dan setiap insan, setiap jiwa diharuskan padanya ta'irahu fi unuqihi, apa yang dia lakukan, amalan-amalannya semuanya dibebankan di atas lehernya. Nah, dan kami keluarkan untuk dia semua kitab yang kitab ini dia ketemui dalam keadaan mansyur, terhampar. Bacalah kitabmu dan cukup dirimu sendiri sebagai yang menghisab. Sebab setiap orang baca kitabnya dan ditanyai apakah benar ini yang dicatat, benar ini dicatat semuanya, dia akan akui. Nah, semuanya akan diakui. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Dan diletakkanlah al-kitab, maka kamu melihat orang-orang yang berdosa, mereka sangat bersedih akan apa yang terada dan tertulis dalam kitab tersebut. Mereka berkata, wahai betapa celakanya kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang kecil, tidak ada pula yang besar dari amalan, kecuali semuanya tercatat dengan sangat detailnya di dalamnya. Ya. Nah, maka seluruh amalan akan dicatat dan dia akan mendapatinya suhuf itu dalam keadaan mansyur. Nah, tadi di penafsiran ayat yang kelima, wa idzal wuhushu husyirat, dan ketika wuhush husyirat dikumpulkan, situ saya katakan dikumpulkan bermana husyirat bermana dikumpulkan. Saya sebutkan beberapa ayat, soalnya ada ayat yang lain yang lebih tegas maknanya. Saya baru ingat ayat di surah Al-An'am. Ya, ayat di surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun ansalikum ma farrabna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada satu hewan melata pun di atas muka bumi, dan tidak ada pula burung yang terbang kecuali mereka adalah umat-umat yang semisal dengan kalian. Kami tidak menelantarkan suatu apapun, tidak mengalfakan suatu apapun penyebutannya dalam Alkitab. Kemudian mereka semuanya akan dikumpulkan kepada Rabb-nya. Situ disebut yuhsyarun. Baik, sekarang kita pindah ke ayat kembali. Ayat berikutnya, itu ayat yang ke-11. Nah, Allah firman, wa idza as-sama' kushirat. Dan ketiga, langit kushirat. Kushirat yaitu artinya uzilat, dihilangkan, dicabut. Nah, sebab kushirat itu seperti kalau bulu di domba dicabut bulu tersebut, dihilangkan, itu disebut kushirat. Dan demikianlah keadaan langit yang kokoh ini, yang sangat kuat bangunannya, sampai tidak butuh kepada tiang, hilang begitu saja. Nah, dan setelah berlalu sejumlah dari penafsiran di surah An-Naba, ketika kita jelaskan ayat apa, wafutihat bisamahu fakanat abwaba, dan ketiga langit dibuka, maka dia pun menjadi pintu-pintu. Nah, kemudian ayat berikutnya, wa idal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahim su'irat, dikobar-kobarkan, dibakar supaya lebih panas lagi. Nah, neraka jahannam sudah sangat panas, pada hari kiamat ia kembali dibakar, lebih panas lagi. Dan ini ditunjukkan oleh adillah. Di antaranya apa yang telah kita uraikan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, ketika neraka jahannam didatangkan, ya, Allah sebutkan, idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuban wa zafira. Ketika neraka jahannam melihat mereka manusia di padang mahsyar dari jauh, maka terdengar darinya suara kemarahan dan gulatan yang apa sangat membara, yang mendidih dalam neraka jahannam tersebut. Nah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ulqu fiha sami'u laha taghayyuban wa zafira. Apabila dilemparkan ke dalam neraka jahannam, maka terdengarlah dari neraka jahannam ini kemarahan dan zafira, gulatan yang sangat mendidih. Dan di sini disebutkan wa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahannam dipanaskan. Nah, maksudnya dipanaskan untuk lebih panas lagi. Karena itu diantara salah satu penamaan neraka disebut dengan nama as-sa'ir. Neraka yang sangat menggolak. Wa idzal jannatu uzlifat. Kemudian ayat berikutnya, dan ketiga surga didekatkan. Ya, surga didekatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa uzlifatil jannatu ghayra barid. Hadza ma tu'aduna likulli fa'nan. Apa ayat di surah Qaf? Wa uzlifatil jannatu ghayra barid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra barid. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khashiya ar-rahman bil ghaib wa ja'a di qalbi munib. Dan didekatkanlah surga bagi orang yang bertakwa, tidak dijauhkan. Kemudian dikatakan ini, ya, apa yang dijanjikan bagi setiap orang yang senantiasa bertobat dan menjaga apa yang Allah perintah dan apa yang dilarang. Jaga apa yang diperintah dengan melaksanakannya, menjaga apa yang dilarang dengan meninggalkannya. Nah, adapun neraka, maka itu didekatkan untuk penghuninya. Nah, yang sudah berlalu bersama kita, waburrijatil jahimu, apa di maksud saya ayat ya di surah Syuara, waburrijatil jahimu lil ghawin. Dan ketika neraka al-jahim didekatkan bagi orang-orang yang melampaui batas. Nah, baik, ini semuanya 13 ayat. Ya, dari awal ayat sampai sekarang sudah 13 ayat. Ya, dari awal semuanya syarat. Ketika idza syamsu quwirat, ketika matahari ditakwir, digulung. Dan wa idza an-nujumu kadarat, dan ketika bintang-bintang berjatuhan. Wa idza al-jibalu sayyirat, dan ketika gunung diperjalankan. Wa idza al-'isharu uqilat, dan ketika unta-unta bunting ditelantarkan. Wa idza al-wuhushu husyirat, ketika hewan-hewan liar dikumpulkan. Wa idza al-biharu sujjirat, dan ketika lautan dijadikan meluap, mendidih. Wa idza an-nufusu zuwijat, dan ketika jiwa-jiwa dibuat berpasang-pasangan. Wa idza al-mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, dan ketika anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hidup ditanya, dosa apakah? Karena dosa apa dia dibunuh? Wa idza as-suhufu nushirat, dan ketika lembaran-lembaran catatan dihamparkan. Wa idza as-sama'u kushifat, dan ketika langit dihilangkan. Wa idza al-jahimu su'irat, dan ketika neraka dibuat semakin menyala-nyala. Wa idza al-jannatu uzlifat, dan ketika surga didekatkan. 13. Ya, hal ketika-ketika. Apa jawabannya? Nah, biasanya kalau dalam pembicaraan umum, ketika terjadi ini, maka akan terjadi begini. Ketika kamu datang, maka saya akan memberikan buku itu kepadamu, misalnya. Karena ada jawabannya, ya kan? Nah, sekarang baru datang jawabannya. Jadi setelah 13 hal ini, baru ditekankan apa yang akan ditekankan. Menunjukkan pola ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Ya. Alimat nafsun ma ahbarat. Maka ketika seluruh hal tersebut terjadi, seorang jiwa akan mengetahui apa yang dia telah lakukan. Ketika dia sudah melihat perkara hari kiamat tersebut dan dahsyatnya hari kebangkitan, dan dia sudah menjalani keadaan pada hari kiamat telah dibangkitkan, iya, tampakkan catatan-catatan amalan, didekatkan surga, dinampakkan neraka, maka setiap jiwa pun mengetahui apa yang dia telah lakukan di muka bumi. Setiap amalan yang dia lakukan, dia ketahui. Nah, namun tidak ada lagi penyesalan pada hari itu. Semuanya hanya mengetahui apa yang dia telah lakukan. Kalau baik yang dia lakukan di muka bumi, baik pula yang akan dia dapatkan, dan dia juga akan bergembira. Tapi kalau jelek yang dia lakukan, maka jelek pula yang akan dia dapatkan, dan dia akan dihimpit oleh kesedihan di atas kesedihan. Ya. Inilah hal yang hendaknya dipikirkan. Alimat nafsun ma ahdarat. Seorang jiwa akan mengetahui apa yang dia telah hadirkan, apa yang dia telah lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan makna ini di berbagai ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara." وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Hari tatkala setiap jiwa akan menjumpai apa yang dia lakukan dari kebaikan, itu akan hadir di depannya. Demikian pula apa yang dia lakukan dari kejelekan akan hadir, akan nampak. Ketika itulah seorang jiwa mengharap, andai kata antara dia dan antara apa yang dia lakukan itu masih ada waktu yang sangat panjang, supaya ada kesempatan lagi untuk beramal. Semua jiwa, apakah jiwa mukmin ataupun jiwa yang fajir, kafir, fasik, semuanya akan berharap untuk kembali ke dunia. Kalau seorang yang baik, yang mukmin, dia berharap supaya lebih banyak lagi beramal dengan amalan baik, agar supaya dia lebih ditinggikan derajatnya. Ya. Dan tentunya bagi yang berdosa, ya, harapannya lebih besar lagi untuk kembali, supaya dia bisa memperbaiki keadaannya yang dahulu. Tapi tidak ada gunanya pengertian, tidak ada gunanya penyesalan. Hari itu adalah hari yang penyesalan tidak lagi berguna, penyesalan tidak lagi berarti. Maka ini semua adalah peringatan dan peringatan, nasihat yang sangat mendalam, wejangan yang hendaknya menjadi panutan bagi setiap hamba, menjadi cermin bagi setiap manusia di dalam melangkah dan menjalani kehidupannya. Lain dia melihat keberadaan dirinya dan melihat keadaannya dan memikirkan bagaimana keadaannya pada masa yang akan mendatang. Di manakah dia dari dua golongan pada hari kiamat? Apakah dia termasuk golongan yang beruntung atau termasuk golongan yang merugi? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melembutkan hati-hati kita dan menyirami hati-hati kita dan mengokohkannya di atas benih-benih keimanan, dan mengokohkannya di atas cahaya ya ketakwaan, dan senantiasa mewarnai hati tubuh kita dengan amalan-amalan yang salih, ya hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga agama kita dan mewafatkan kita semua sebagai seorang muslim yang baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, saya baca pertanyaan sampai jam 8. Setelah isya ada tanya jawab ya. Kami pernah mendengar bahwa Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Benar kali? Jawabannya ya benar. Cuma itu beliau lakukan di masa beliau masih di masa jahiliyah. Dan beliau di masa Islam, kadang beliau mengingat hal tersebut dan beliau menangis. Nah, apa yang didapat oleh seorang istri yang ditinggal suaminya karena belajar menuntut ilmu? Dia diragukan bahwa seorang perempuan yang bersabar ditinggal suaminya karena melakukan sebuah ketaatan, apalagi ketaatan tersebut adalah menuntut ilmu yang merupakan sebaik-baik, termasuk sebaik-baik ketaatan, maka perempuan yang bersabar seperti ini diharapkan untuknya pahala yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Nah, kalau orang yang meringankan jalan seorang dalam menuntut ilmu atau meringankan jalan di dalam kebaikan, ya, mendapatkan kebaikan yang banyak, ya, maka demikian pula bagi seorang perempuan yang meringankan jalan bagi suaminya, ya, untuk belajar dan menuntut ilmu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan kadang dia menggugurkan haknya karena dia menginginkan kebaikan untuk suaminya. Sebab hak seorang istri, dia kalau ditinggal 4 bulan, dia punya hak agar suaminya kembali, ya, setelah 4 bulan. Nah, kalau suaminya tidak kembali, dia punya hak untuk meminta khulu, untuk dipisahkan. Dia punya hak. Tapi tatkala hal ini dia korbankan, dia rela untuk hal tersebut, maka hal ini termasuk amalan yang salih, ya, dan juga menunjukkan kuatnya semangat, ya, dan dimaklumi bahwa besarnya pahala itu tergantung dari besarnya pengorbanan. Apakah tidak sebaiknya Ustaz menyebutkan sumber-sumber penukilan tafsir, nama-nama ulama menafsirkan ayat tersebut agar kami punya sandaran rujukan? Saya tidak tahu ya bagaimana caranya yang bagus. Sebab dalam pelajaran ini saya baca buku tafsir. Nah, dan di pelajaran umum seperti ini, ya, tarik yang paling bagus mana dari seluruh penafsiran tersebut dikumpulkan dalam satu penyampaian. Saya tidak bercabang. Dan alhamdulillah rujukan untuk penafsiran jelas ya, bagi siapa yang merujuknya. Nah, yang jelas dalam penafsiran ini saya tidak terikat dengan satu tafsir apapun. Dan tentunya dalam menafsirkan banyak hal yang diperiksa, bukan dalam buku tafsir saja. Kadang dibaca dalam buku berkaitan dengan bahasa, kadang dibaca dalam buku yang berkaitan dengan mufradat Al-Quran, kadang dilihat dalam sumber-sumber penukilan hadis dan seterusnya. Ya, sebab dalam penafsiran segala bidang ilmu harus terkumpul sehingga keluar dari penafsiran tersebut penafsiran yang sangat menjelaskan makna ayat, sangat menjelaskan makna ayat. Walaupun alhamdulillah buku-buku tafsir ya banyak mencukupi hal ini, namun bagi siapa yang merujuk ke sumber-sumber yang diambil dari para mufassir tersebut, dia akan mendapatkan faedah-faedah tambahan yang lain. Apakah membuburkan kandungan yang belum genap 4 bulan termasuk membunuh dan mendapatkan dosa? Iya, termasuk ya, itu termasuk. Menggugurkan kandungan apakah sudah mencapai 4 bulan dan sebelumnya, itu semuanya masuk dalam hal yang terlarang. Dan kalau setelah 4 bulan lebih besar lagi dosanya, lebih besar lagi dosanya. Apakah minum pil KB untuk menahan kehamilan tanpa udzur syar'i adalah termasuk membunuh anak? Ya, sebenarnya ini ada kaitannya dengan ayat tadi, wa idal ma'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Ada kaitannya dengan ayat. Namun sebenarnya saya tidak jelaskan sebab kadang lebih pantas di pembahasan fikih. Ya, sebagian mufassirin ada menyebutkan hadis di sini, hadis riwayat Muslim, bahwa menggugurkan anak atau azal, melakukan azal itu disebut sebagai al-wa'dul khafi. Al-wa'du al-khafi. Al-wa'd telah kita sebutkan artinya. Al-wa'd adalah menguburkan anak hidup-hidup. Al-khafi artinya rahasia yang tersembunyi. Jadi al-wa'd rahasia, melakukan perbuatan azal. Itu dalam sebagian riwayat Muslim. Azal itu adalah seorang laki-laki dengan melakukan hubungan dengan istrinya, dia tidak mengeluarkannya di dalam rahim, tapi dikeluarkan di luar. Jelas? Itu azal. Dan ini kaitannya dengan pembahasan fikih. Ya. Namun para ulama sebutkan berkaitan dengan kalimat wa'ad. Walaupun azal ini hukumnya yang benar dari seluruh pembahasan fikih, dari kesimpulan ulama fikih, bahwa azal ini hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Sebab para sahabat melakukannya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada teguran. Karena itu dalam hadits Jabir riwayat Bukhari dan Muslim, beliau berkata, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Nah, di ahli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wal Qur'anu yanzil. Kami melakukan azal di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Qur'an turun. Maksudnya turun Al-Qur'an tidak ada teguran. Andai kata itu salah, maka akan ada teguran. Tapi dari hadits yang saya bacakan tadi, itu menunjukkan bahwa perbuatan azal itu adalah perbuatan yang makruh. Tapi dia kadang menjadi solusi yang baik untuk sebagian orang yang punya keadaan-keadaan tertentu. Keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan dia atau menyebabkan istrinya tidak hamil dahulu. Ya mungkin hal tersebut lebih baik daripada memakai peralatan KB yang menahan kehamilan. Hal-hal yang kadang menimbulkan efek dapat samping. Apalagi tidak semua perempuan cocok untuk alat-alat yang seperti itu. Nah. Baik, sudah selama, sekira cukup dalam sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.